السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه. Akan datang suatu zaman di mana umat manusia sudah tidak memperdulikan lagi harta yang dia peroleh. Aminal halali, aminal haram. Apakah itu dari jalan yang halal ataukah hasil yang diperoleh dari jalan yang haram? Kandungan dan isi pada hadis Nabi alaihi salatu wasalam di atas terbukti pada zaman sekarang. Betapa banyak di antara umat manusia sudah tidak bisa memilih mana usaha dan profesi yang baik bagi diri dan keluarganya. Yang terpenting bagi mereka mengumpulkan uang saldo tabungan dan harta. Terlebih lagi yang ada pada zaman ini, fenomena merebak yang membuat kaum muslimin banyak yang terjerembab jatuh di dalamnya, yaitu muamalatul riba, penambahan dari pokok modal sedikit atau banyak dengan kelipatannya. Hal ini telah Allah Subhanahu wa taala haramkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menegaskan: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma bakiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan riba apabila kalian seorang mukmin. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan lafaz iman, karena hanya kaum mukminin yang senantiasa taat dan memperhatikan hukum-hukum dan syariat Allah. Maka di antara salah satu ciri seorang mukmin meninggalkan riba. Dan yang masih bermuamalah dengan riba, berarti dia tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Segala larangan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala gariskan itu menunjukkan perbuatan tersebut jelek. Dan ini pasti. Semua larangan Allah subhanahu wa ta'ala buruk. Dan bisa mendatangkan murkanya. Di antara bahaya riba yang pertama. Akan menghancurkan dan membinasakan pelakunya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda kepada para sahabat, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhi dari kalian 7 amalan yang membinasakan, menghancurkan diri. Para sahabat penasaran, apa 7 amalan tersebut wahai Rasulullah? Nabi menyebutkan asyirku billah, syirik. Kemudian sihir. Kemudian membunuh. Kemudian mengambil harta anak yatim. Wa aklur riba. Dan mengkonsumsi riba. Kemudian kabur dari medan pertempuran. Dan menuduh kaum mukminin dengan tuduhan yang jelek. Pada hadis tersebut Nabi alaihi salatu wasallam sampai menyamakan riba dengan syirik, dengan pembunuhan, dengan praktek sihir dan perdukunan. Menunjukkan betapa besarnya perkara tersebut yang dapat menghancurkan dan membinasakan seorang hamba. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, riba min kabairiz dzunub, mendapatkan dosa yang besar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Hakim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Ar-riba 73 baba." Riba itu ada 73 pintu. Banyak. Luas ternyata. Riba itu ada 73 pintu. Aisaruha, yang paling ringan, yang paling sedikit. An yankiha rajulu ummah, seorang anak yang menzinai ibunya sendiri. Gak perlu menunggu dengan jumlah yang besar. 1 rupiah riba Anda halalkan. Dosanya seperti Anda menikahi ibumu sendiri. Ini kerusakan di atas kerusakan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, kata Jabir, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil ar-riba wa mukilahu." Allah melalui lisan nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba dan yang minta diberi. Yang memberi dan yang menerima sama. Wa mukilahu wa syahidai, bahkan sekretaris yang menuliskan transaksi di antara keduanya. Begitu pula saksi yang ada pada majelis tersebut. Hum sawa, mereka semuanya satu. mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi. Karena saling tolong-menolong di dalam perbuatan dosa. Berarti ridho. Nabi alaihi salatu wasallam menyebut pemakan riba yang bermakna umum, artinya orang yang menggunakan pakaian dari riba, makan dari riba, bangun rumah dari riba, berdagang dari riba, mereka sama-sama menjadi orang yang mal'un, dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari rahmatnya. Anda akan sengsara walaupun Anda orang kaya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, doa para pemakan riba tidak diijabai, tidak dikabulkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasallam mengkisahkan peristiwa seorang pemuda dalam keadaan musafir. Padahal musafir ini doanya mustajab. Ash'ad akhbar, rambutnya kusang berdebu. Rafi' yadaihi ila sama', dia angkat tangannya ke atas langit. Padahal mengangkat tangan ini merupakan salah satu sebab terkabulnya permintaan kita. Dia dalam keadaan musafir. Bajunya kusut, usang, berdebu. Dia angkat tangannya. Dia mengatakan, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dia ulangi beberapa kali. Tidak pernah dapat. Sabda Nabi, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minuman dari cairan yang haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudiya bil haram, gizi yang dia konsumsi haram, fa anna yustajabu lah. Bagaimana bisa doanya dikabulkan? Keadaan dia seperti itu. Dan pemakan riba merupakan pemakan harta yang batil. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, yang terakhir. Allah subhanahu wa ta'ala kumandangkan peperangan kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 279. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, fa'in lam taf'alu. Kalau kalian belum melepas, kalau kalian masih seperti itu, kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, fa'adzanu biharbin minallahi wa rasuli, izinkan untuk dikumandangkan peperangan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Tidak main-main. Bagaimana menurut Anda apabila sebuah negara adidaya, superpower, memiliki persenjataan yang lengkap, modern, perekonomian yang maju, kemudian mengumumkan peperangan kepada sebuah negeri yang kecil, tidak punya keamanan dan pertahanan, tidak memiliki persenjataan yang kelap, yang lengkap, sumber daya manusia tidak terlatih, bagaimana keadaan kegelisahan mereka? Bagaimana ketakutan yang menyelimuti negeri tersebut? Ini baru manusia. Lantas bagaimana keadaannya apabila yang mengumandangkan perang Al-Khaliq, pencipta langit dengan 7 lapis, pencipta bumi, daratan, dan lautan, maka yang diperangi Allah subhanahu wa ta'ala pasti kalah. pasti hancur, pasti binasa. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan prajurit yang tidak kita ketahui, para malaikat, ataupun prajurit yang kita lihat dari kalangan makhluk-makhluk yang ada. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengumandangkan peperangan kepada seorang hamba, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala kirim al-amrad, penyakit-penyakit yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Sebagaimana yang terjadi pada zaman ini. Betapa banyak penyakit yang belum ditemukan penyembuhan dan obatnya. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala mengumandangkan peperangan, bisa jadi mengirimkan musibah dan bala. Banjir bandang, angin topan, gempa bumi. Kebakaran di mana-mana, asap tebal. Tanah longsor. Yang membinasakan banyak umat manusia. Begitu pula apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumandangkan peperangan kepada seorang hamba. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala menahan air dari langit. Ditahan air dari langit. Tidak turun hujan. Sehingga terjadi paceklik di mana-mana. Kemarau berkepanjangan. Sumur-sumur kering. Air tidak ada. Yang membuat musnah peternakan, pertanian, dan kehidupan mereka. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Idza dhahara ar-riba waz-zina fi qaryatin," kalau sudah muncul merajalela riba dan zina pada sebuah daerah, wilayah, negeri, tempat, kota, faqad ahallu ala anfusihim adzab Allah. Berarti mereka telah menghalalkan pada jiwanya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, lam ya'ti wa'idun syadidun ba'da syirki billahi fil Qur'ani minar riba. Kata beliau, tidak ada ancaman, azab, siksaan yang lebih besar di dalam Al-Quran setelah syirik. Melainkan riba. Aqulu ma tasma'un. Wa astaghfirullah. Innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ونصلي ونسلم على رسولنا المصطفى ونبينا المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد معاشر الحاضرين. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada zaman-zaman terakhir ini, amat sulit seorang hamba terlepas dari muamalah riba. Dan keadaan ini telah diketahui 14 abad yang lalu oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yubqi minhum ahadun illa akala ar-riba. Akan datang suatu zaman di mana umat manusia mereka memakan riba. Akan datang suatu zaman di mana umat manusia mereka memakan riba. وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ. Dan yang berusaha untuk tidak mengkonsumsi riba tersebut tetap terkena dengan debunya. Maka betapa banyak transaksi-transaksi ribawiyah yang diketahui maupun yang tidak diketahui oleh kaum muslimin di zaman ini. Di antaranya yang pertama, al-qardu bil fawaid, riba dari sisi peminjaman. Saya kasih engkau 1 juta tapi tolong dikembalikan 1.200.000. Penambahan dari pokok harta. Dan ini banyak dilakukan oleh perbankan kepada para konsumen, kepada para pedagang yang punya pabrik. Dengan kemudian mereka memberikan nisbah lebih dari pokok harta yang wajib disetor. Kalau sudah terlambat, setoran tersebut akan bertambah. Maka ini riba di atas riba. Zulumat ba'duha fawqa ba'd. Kegelapan di atas kegelapan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, riba di dalam tabungan atau deposit. Meletakkan harta kita di satu tempat yang dikenal dengan istilah menabung. Dan hakikatnya itu adalah hutang piutang karena uang kita diproses oleh mereka. Kemudian kita diberikan dengan istilah bunga. 1 tahun mungkin 5%, 10%, banyak ataupun sedikit. Dan yang disebut dengan bunga ini adalah hakikatul riba. Walaupun mereka ganti namanya. Dan ini pun masuk ke dalam semua transaksi hutang piutang yang ada manfaatnya. Nabi SAW bersabda, kullu qardin jara fiha naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang ada manfaat di dalamnya, maka itu adalah riba. Anda kasih saldo, kemudian dari saldo tersebut, ketika Anda membeli apapun, kemudian Anda diberikan diskon. Hati-hati, ini riba. Yang banyak dijahilkan oleh umat manusia. Hutang piutang yang di sana ada manfaat dikategorikan riba oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sarful umalat, managing, penukaran uang, disyaratkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan istimbat oleh para ulama, la budda minat taqabud. Tukar-menukar uang harus dengan cara tunai, cash. Gak boleh tempo. Jadi kalau ada orang menukar $100, kemudian dikasih separuh, separuhnya nanti malam atau besok lusa, maka ini adalah riba. Karena Nabi SAW mensyaratkan adanya taqabud. Tunai di satu majelis. Keluar, jangan ada yang tersisa. Ini contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, tabadul al-umalat. Barter antara uang yang lama dengan uang yang baru. Ini biasa terjadi sebelum Idul Fitri. Menukar 1 juta lama dengan pecahan 1 juta yang baru. Keluar dari pabrik. Tapi maaf mas, ditambah 10.000. Maka ini riba. Yang menambah dan yang minta ditambah sama. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima. Penjualan emas dan perak. Harus adanya taqabud. Dibayar dengan tunai dalam satu majelis. Karena emas dan perak termasuk salah satu di antara 6 jenis unsur riba. Jadi gak boleh kita datang ke toko emas, mengambil cincin, dibayar separuh, kemudian mengatakan kepada yang punya atau pegawainya, tolong dituliskan bond atau hutang. Ini hukumnya haram. Nabi alaihi salatu wasallam mensyaratkan taqabut tunai dibayar dalam satu majlis. Kemudian berikutnya yang kelima atau yang keenam, barter jual beli antara emas yang lama dengan emas yang baru. Harus satu takaran. Jadi enggak boleh orang bawa emas ke toko. Dia punya 50 gram. Lama. Sudah usang. Kemudian ingin barter, tukar dengan emas yang baru dikasih 40 gram. Yang lama 50, yang baru 40. Lah sisa 10-nya apa? Karena baru. Maka ini riba. Atau tukar emas dengan emas 50 gram dengan 50 gram. Kemudian ada tambahan biaya. Ini pun riba. Nabi SAW bersabda, "Az-zahabu biz-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati." Emas dengan emas, perak dengan perak, yadan biyadin, harus tunai, misran bimisrin, takaran yang sama. Faman izdada aw istazada faqat arba. Yang minta ditambah atau yang memberikan tambahan terkena dengan riba. Ini tentunya tidak akan diridhai oleh pemilik toko emas. Apa solusinya? Yang terdapat dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kita solusi. Datang seorang sahabat membawa 2 tangkai kurma. Kurmanya lama. Ingin barter dengan 1 gantang kurma yang baru. 2:1, barter. Nabi alaihi salatu wassalam melarang muamalah tersebut sambil mengatakan, "Bi' at-tamra ar-radi waqbid ad-darahim." Jual kurma yang jelek, kemudian kau pegang uangnya. Kau pegang pembayarannya. Setelah itu, "Ishtari bihi tamran jayyidan," baru kau beli kurma yang baru. Jangan barter. Agar supaya lepas dari unsur riba. Begitu pula dikatakan kepada emas. Maka jual 50 gram emas yang lama. Kemudian pegang uangnya. Jangan cuma sekedar bon. Jangan cuma sekedar nota. Karena harus adanya takobot dipegang. Kemudian setelah itu baru membeli emas yang baru. Maka ikhwani afidhakumullah. Kita sebagai seorang muslim harus mempelajari syariat Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang membahayakan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, "Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat." Allah subhanahu wa ta'ala memusnahkan riba dan mengembangbiakkan sadaqah. Musnah riba walaupun banyak. Walaupun besar jumlahnya. Ujungnya akan semakin sedikit. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat Anda menjadi orang yang bangkrut. Dalam sebuah hadis, ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditunjukkan bagaimana azab api neraka. Nabi alaihi salatu wasallam dibawa oleh para malaikat. Kemudian Nabi melihat rajulun yasbahu ala nahrin ahmarin mithlu dam. Ada seseorang yang renang di atas sungai. Aliran airnya berwarna merah seperti darah. Wabijanihi rajulun jama'al hijarah indah. Dan di tepi sungai ada seorang pemuda yang mengumpulkan batu besar di sampingnya. Ketika yang berenang tersebut ingin menepi, yulkimuhu hajaran. Batu tersebut dimasukkan ke dalam mulutnya sampai dia kembali berenang. Setiap menepi, batu tersebut dimasukkan kembali ke dalam mulut. Nabi SAW merasa iba sambil mengatakan, "Man haula?" Siapa mereka? Apa yang diamalkan? Apa perbuatannya? Malaikat mengatakan, "Akilur riba." Dia adalah pemakan riba. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan berkah kepada kita, keluarga kita,